Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, bolehkah bersendiri dalam menentukan Ramadan? Bersendiri di sini, apakah yang dimaksud dia bersendiri, berpendapat sendiri untuk menentukan awal bulan Ramadan, kemudian juga berpendapat sendiri untuk mengakhiri bulan Ramadan, atau sekelompok orang? Mereka membuat persatuan, kemudian mereka menentukan sendiri awal dan akhir bulan Ramadan tanpa mengikuti petunjuk, arahan, penetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ala kulli hal, dua-duanya tidak boleh. Yang wajib bagi kita kaum muslimin adalah menetapkan bulan Ramadan, menetapkan akhir dari bulan Ramadan bersama-sama dengan pemerintah negeri kita. Tidak boleh menyelisihi mereka. Karena dengan sebab yang demikian ini akan menyatukan kalimat muslimin di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua di atas tali agama Allah. Dan jangan kalian berselisih. Tidak boleh berselisih. Kita diperintahkan untuk bersatu. Lebih khusus dari itu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersama-sama dengan pemerintah kita. Untuk bersama-sama dengan pemerintah kita dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Karena dengan sebab yang demikian ini akan menyatukan kalimat ma'syaral ahibbah barakallahu fikum di atas pemerintah yang satu. Di atas bimbingan yang satu. Di atas arahan dari pemerintah yang satu, sehingga kaum muslimin semuanya sepakat dalam berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilatu al-ahadith as-sahihah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hadis yang sahih, bisa dilihat dalam As-Sahihah nomor 224. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-saumu yauma tasumun." Puasa itu adalah pada saat kalian berpuasa. "Wal fitru yauma tuftirun." Idul Fitri itu adalah pada saat kalian beridul fitri. "Wal adha yauma tudhahun." Demikian pula Idul Adha pada saat kalian melakukan Idul Adha. Maknanya adalah ketika kalian bersama-sama. Bersama-sama dengan pemerintah kalian. Jangan menyelisihi pemerintah kalian dalam menetapkan hal ini. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti keputusan pemerintah di negerinya. Dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan. Karena ini adalah perintah Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi, yakni beliau memerintahkan kita untuk berpuasa bersama-sama. Jangan ada perselisihan di sana, jangan ada perbedaan di sana, jangan ada menyelisihi, jangan ada sesuatu yang aneh di sana. Untuk mengikuti semua apa yang diarahkan oleh pemerintah kita, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita katakan salah, kita katakan pemahaman yang salah sebagian manusia yang menyendiri, tidak mengikuti arahan pemerintah, tidak mengikuti anjuran pemerintah dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan. Terlebih lagi cara yang mereka tempuh adalah cara yang menyelisihi syariat, yakni dengan cara ilmu hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aytumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal maka puasalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengaitkan hukum dalam perintah ini dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan ilmu hisab. Walhamdulillah pemerintah kita perhatian dalam hal ini. Sehingga wajib bagi kita semua ma'syarul hibbah a'azzakumullah untuk berpuasa bersama pemerintah negeri setempat. Berpuasa bersama mereka, beridul fitri bersama mereka, demikian pula melakukan Idul Adha bersama-sama dengan mereka waktunya. Jangan menyelisihi, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan pembatal puasa dan yang disunnahkan. Masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada tiga, sesuai dengan dalilnya, yakni al-aklu wasyurbu wal-jima', makan, minum, dan berjima', berhubungan suami istri, memasukkan kepala zakar ke kemaluan wanita, ke kemaluan istri. Ini pembatal puasa. Tiga hal ini yang disepakati oleh para ulama karena dalilnya jelas. Adapun pembatal puasa yang rinci panjang, akan panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Akan tetapi kita sebutkan tiga hal ini. Kemudian juga kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, athar yang sahih dari beliau. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, al-fitru mimma dakhal la mimma kharaja. Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tepat dengan tiga pembatal puasa tadi yang disepakati oleh para ulama, yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Makan, minum, berjima. Tiga-tiganya ini semuanya masuk ke tubuh, tidak ada yang keluar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkandung padanya tiga hal ini masuk ke dalam tubuh, maka inilah yang dikatakan pembatal puasa. Makan, minum, berjima. Demikian pula segala sesuatu yang mengambil hukum, yang hukumnya sama dengan tiga hal ini, tiga perbuatan ini. Barakallahu fikum. Kita lihat yang hukumnya sama dengan salah satu dari tiga perbuatan ini seperti apa? Seperti suntik yang memasukkan makanan, yang memasukkan nutrisi kepada tubuh seseorang. Ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, berarti membatalkan. Berarti membatalkan karena terkandung padanya makna makan dan minum. Barakallahu fikum. Demikian pula sesuatu yang tidak terkandung padanya tiga hal ini, berarti tidak. Sesuatu yang keluar membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk sebagaimana atsar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muntah. Muntah sesuatu yang masuk atau sesuatu yang keluar? Sesuatu yang keluar. Berarti muntah tidak membatalkan puasa. Tetapi kan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man zara'ahul qai' fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada' puasa baginya. Dan barang siapa yang sengaja, maka wajib mengqada' puasa baginya. Maka kita katakan hadis ini bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi kita katakan hadis ini bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad rahimahumullah mengingkari hadis ini. Mereka mengatakan la yasihhu isnaduhu. Sanadnya tidak sahih dari Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Berbekam membatalkan puasa tidak? Tidak, karena mengeluarkan bukan memasukkan. Barakallahu fikum. Memang dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, muntah, berbekam. Ada khilaf di antara para ulama. Barakallahu fikum. Akan tetapi berbekam tidak membatalkan puasa. Namun hukumnya makruh. Semestinya tatkala seseorang ingin berbekam, berbekam di malam hari. Karena berbekam itu mengambil darah, membuat seseorang lemah. Membuat seseorang lemah. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itulah yang membatalkan puasa. Adapun sesuatu yang keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ditanyakan di sini apa saja sunnah-sunnah yang ada dalam puasa. Sunnah-sunnah yang ada dalam puasa adalah sebagaimana yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti makan sahur. Makan sahur sunnah hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis-sahuri barakatan." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu di dalamnya terdapat keberkahan. Barakallahu fikum, makan sahur. Demikian pula ketika berbuka. Ketika berbuka dipercepat, ketika sahur diperlambat. Ini sunnah yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'uhum sahuran." Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang-orang yang paling cepat dalam berbuka dan paling lambat dalam sahur. Jadi ketika berbuka mendengar azan sudah dikumandangkan bersamaan dengan tenggelamnya matahari, langsung berbuka. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hal sahur, diperlambat, diakhirkan. Diakhirkan. Barakallahu fikum. Ini petunjuk mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara yang sunnah di dalam puasa adalah berbuka dengan memulai makanan rutab. Kemudian kalau tidak ada rutab, tamar. Kalau tidak ada tamar, air putih biasa. Apa itu rutab? Rutab, rutab itu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, air, air putih. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam yakun fa ala tamarat, fa in lam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berbuka dengan beberapa rutab. Beliau memulai bukanya dengan beberapa rutab, yaitu kurma basah qabla an yusalli, sebelum beliau memulai salat berbuka dengan kurma basah. Fa illam yakun fa ala tamarat, jikalau beliau tidak mendapati kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Nah, ini yang banyak di negeri kita, kurma kering. Fa illam yakun tamarat hasa hasawat min ma, jikalau tidak dijumpai kurma basah, tidak ada kurma kering, juga tidak ada, beliau berbuka dengan seteguk air. Ini sunnah hukumnya dengan mencari tiga urutan ini. Yang pertama, cari kurma basah, rutab. Kemudian jika tidak ada, kurma kering. Kemudian jika tidak ada, baru air. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam mulut itu kurma terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma, baru air. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.